Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan untuk menyadari bahwa ini kenikmatan yang besar, duduk di majelis ilmu dalam masjid-masjid Allah. Semoga kita mendapatkan keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita memasuki bab silaturahim, bab menyambung hubungan kekeluargaan. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Amr bin Utsman Ibn Abdullah bin Mawhab. Naam. Qala sami'tu Musa bin Talhah yadhkuru. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Amr Ibn Utsman Ibn Abdullah Ibn Mawhab, di mana Amr Ibn Utsman berkata, aku mendengar Musa Ibn Talhah yadhkuru an Abi Ayyub Al-Ansari, menyebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna a'rabiyan, bahwasanya ada Arab Badui, orang Arab yang berasal dari pedalaman, arada 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, yang Arab Badui ini menghadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan beliau. Dan ma'ruf ya, kelakuan tingkah laku Arabi, Arab-Arab Badui. Nah, mereka tidak memperhatikan sopan santun. Seperti dalam kisah ini bahwasanya ada Arab Badui menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Arab Badui ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati, beritahukan kepadaku apa saja yang bisa mendekatkan aku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Nah, Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada surga dan bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun. Wa tuqimus salata, dan engkau mengerjakan salat. Wa tu'ti az-zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasilur rahima, dan menyambung tali hubungan kekeluargaan. Disebutkan dalam hadis yang sahih ini 4 amalan yang bisa mendekatkan diri kepada surga Allah dan menjauhkan diri seorang hamba dari neraka. Kita akan mendengarkan penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Hadzal haditsu fihi at-targhibu fis su'ali 'anil 'ilmi وعن الطاعة التي إذا فعلها الإنسان قربته إلى الله زلفا. Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk bertanya kepada ulama, orang-orang yang berilmu, tentang ilmu syar'i ini, dan bertanya tentang ketaatan-ketaatan yang jika dikerjakan seorang insan, maka itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah zulfa, dengan lebih dekat, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa dhafira bil jannati wa ridallah azza wa jalla. Dan dengan ketaatan tersebut seorang bisa memperoleh surga dan ridha Allah. Wal bu'di anin nari wa sakhatillah, dan bisa dijauhkan dari neraka dan kemurkaan Allah, dijauhkan pula dari kemurkaan Allah. Wala syakka anna naila ridallah wa dukhula jannati wa jannatihi wal bu'da anin nari wa an sakhatil jabbari minal ghayati allati yas'a ilaiha al-uqala'u min 'alamil insi wal jin. Tidak ada keraguan bahwasanya memperoleh ridha Allah, bisa masuk surga Allah, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari kemurkaan Allah yang maha kuasa Al-Jabbar, itu semua termasuk tujuan-tujuan yang diusahakan dengan sekuat tenaga oleh al-uqala, orang-orang yang berakal, baik dari kalangan manusia dan kalangan jin. Ini tujuan utama kita hidup di dunia ini, bisa mendapatkan ridha Allah, bisa memperoleh surga Allah, bisa dijauhkan dari neraka, dan dijauhkan dari kemurkaan Allah. Ini tujuan yang tertinggi dari seorang hamba. فَهَذَا السَّائِلُ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُهُ عَنِ النَّارِ. Arab Badu yang bertanya ini, dia bertanya tentang suatu amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. فَوَصَّهُ النَّبِي صَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بِأَرْبَعِ عِبَادَاتِ. Maka Nabi SAW mewasiatkannya dengan 4 ibadah. Sehingga hadis ini sangat penting kita pelajari. Karena Allah melalui lisan Rasulullah SAW menyatakan bahwa 4 amal ini bisa mendekatkan diri seorang hamba ke surga. Yang surga itu isinya seluruh kenikmatan semuanya. Tidak ada keletihan. Tidak ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, awwaluha, amal pertama yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka, ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah semata. La syarika lahu zahiran wa batinan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Zahiran wa batinan, baik pada ibadah yang lahir, yang tampak, wa batinan, dan pada amalan yang batin, berupa keyakinan, akidah, dan yang lainnya. Aqwalan wa af'alan, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan. Semuanya kita lakukan itu hanya untuk Allah. Baik ucapan, dalam bersumpah, dalam berzikir, Bahkan dalam amalan batin ya, seperti khasyah, khauf, raja, tawakal, semuanya kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai bi an yatawajjahal mukallafu bi kulli ibadatin lillahi wahdah duna siwa. Maknanya seorang insan ya, al-mukallaf ya. Al-mukallaf adalah al-balighul al-aqil ya. Seorang yang balig dan berakal itu al-mukallaf, yang dibebani dengan syariat ini. Seorang mukallaf, dia melakukan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, duna siwa. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Baik dari ibadah berupa ucapan, perbuatan, baik itu yang lahir ataupun yang batin, semuanya diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad arrafa Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ibadata biqaulihi. Ibnu Taimiyah telah mendefinisikan makna ibadah dengan ucapan beliau, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah itu adalah satu kata yang mengumpulkan seluruh amalan yang Allah cintai dan ridai. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang lahir dan batin. Itu ibadah. Semua yang Allah cintai dan ridai itu adalah ibadah. Sehingga apa saja yang kita dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran berupa perintah-perintah Allah, berarti itu adalah ibadah. Karena Allah memerintahkan, Allah mencintai amalan tersebut. Ataupun amalan-amalan yang Allah puji pelakunya, Allah menyenangi orang-orang yang melakukannya, itu adalah ibadah. Karena itu Allah ridai, Allah cintai. Ya. Termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya empat amalan ini bisa mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Berarti ini ibadah. Allah mencintai amalan-amalan ini. Maka kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fayadkhulu fi dzalika al-fara'idhu wal-wajibatu wal-mustahabbatu. Maka termasuk di dalam definisi ibadah semua amalan-amalan yang wajib. Al-fara'id wal-wajibat semakna ya. Itu amalan-amalan yang wajib. Itu rukun-rukun Islam ya. Dan amalan-amalan yang wajib. Wal mustahabbat, dan amalan-amalan yang mustahabbah, yang sunnah. Wajtinabul muharramati wal makruhat, dan termasuk ibadah ya, meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh ya. Ini penting kita ketahui ya. Termasuk ibadah sebagaimana kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dalam kitab ini atau dalam kitab lain, disebutkan oleh Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi dalam Al-Fawaidul Mansurah, bahwa termasuk ibadah adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh ya. Seorang meninggalkan riba, seorang meninggalkan adu domba, seorang meninggalkan menghina orang lain, seorang meninggalkan zina, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dosa-dosa besar, itu adalah ibadah. Nah, kemudian amalan kedua yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada surga Allah dan menjauhkan dirinya dari neraka, wal ibadatus tsaniyah iqamatus shalah. Ibadah yang kedua adalah mengerjakan salat. li'annaha asasul ibadatil amaliyah. Karena salat itu adalah dasar ibadah yang tampak. Yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Salat adalah dasarnya. Pondasinya. Lihadza ja'at ba'dal amri bi'aqidati tauhid ay ba'da syahadataini. Oleh sebab itu, perintah untuk mengerjakan salat itu datang setelah perintah untuk bertauhid. Yakni setelah bersyahadat. Kama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana bisa dilihat pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Yang lafadznya bunyal Islam ala khamsin, ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan yang kedua, menegakkan salat, mengerjakan salatnya. Perintah menegakkan salat itu disebutkan setelah bersyahadat. Wa makna iqamatis shalah, makna mengerjakan salat adalah al-ityanu biha 'alal wajhis sahih. Mengerjakan salat dengan cara yang benar. Bada'an bi taharati minal hadatsainil asghari wal akbari. Mengerjakan sholat dengan benar itu dimulai dengan toharo, bersuci. Dari dua hadas. Dari hadas kecil dan besar. Alal wajhi syar'i. Dengan cara yang sesuai dengan syariat. Bertoharo, bersuci itu harus sesuai dengan syariat. Nah, ketika seorang bersuci dari hadas besar, ya, baik itu karena mimpi atau berhubungan, ya, itu harus sesuai dengan syariat. Harus seluruh anggota tubuh itu kena air. Ya. Kemudian diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Begitu juga ketika berwudu. Ya. Semua anggota-anggota wudu harus terkena air. Ya. Pernah ana melihat sebagian santri berwudu. Sebagian anggota wudunya tidak kena air. Nah, terutama ketika membasuh kaki, ya. Karena cepat begitu, mata kakinya tidak kena. Berarti dia tidak sah wudunya. Ketika tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Harus hati-hati. Ya. Sebagaimana kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, harus sesuai dengan syariat, ya, berhadas itu. Nah, bukan hanya rutinitas, ya. Bukan hanya formalitas, ya, akan tapi harus sesuai dengan syar'i, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biduni israf, ketika bertohara bersuci itu tidak boleh berlebih-lebihan. Contohnya misalnya menggunakan air, ya, air keran dengan kencang, ya, padahal bisa dengan kita kecilkan kerannya, ya. Atau lebih dari 3 kali ketika berwudu. Wa biduni naqsin, tanpa mengurangi juga. Anggota wudu yang harus dibasuh, yang diusap, harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Wa biduni mukhalafat, dan tanpa melakukan pelanggaran. Nah, tanpa melakukan pelanggaran. Wantihaan biada'iha. Dan berakhir dengan melaksanakan sholat. Ya. Kata Asyik tadi, mengerjakan sholat itu dimulai dari bersuci. Bersuci dengan benar. Dan berakhir dengan mengerjakannya dengan benar. Ya. Sampai selesai salam. Wa dzalika bi iqamati syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa jami'i hayatiha. Ya, demikian itu dengan menjalankan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, dan semua gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat, semuanya harus dilakukan. Maka itu baru dikatakan iqamatus shalah. Jika ada satu syarat tidak dilakukan atau ada satu rukun tidak dilakukan, maka tidak sah salatnya. Ya, bila rukun salat tidak dilakukan tidak sah. Jika ada kewajiban yang ditinggalkan, nah bisa dilengkapi dengan sujud sahwi. Nah, minat takbir ila taslim, yang gerakan bacaan salat itu dimulai dari takbiratul ihram, nah takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kullu syai'in fi mawdhihi. Nah, segala gerak-gerik bacaan salat itu harus sesuai pada tempatnya. Harus sesuai pada tempatnya. Bacaan-bacaan itu harus sesuai pada tempatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita karang-karang sendiri. Nah, wahadhal ihsanu yatatallabul julusa fi halaqatil ilmi. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ya, perbuatan baik ini, yaitu menegakkan sholat dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan seluruh gerak dan bacaannya, itu menuntut kita untuk duduk di majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Menuntut kita untuk belajar ilmu syar'i tentang sholat. Lidirasati kitabai at-taharati was-shalah fil fiqhil islami umuman. Duduk di halaqah-halaqah ilmu untuk mempelajari dua kitab, dua bab, bab thaharah dan bab salat yang ada pada fikih Islam secara umum. Fil usuli wa fil furu'. Yang dua permasalahan ini ada pada buku-buku induk hadis, ya, kitab-kitab induk hadis, wa fil furu' dalam kitab-kitab fikih. Amma fil usuli fa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam al mudawwanati fil kutubi fis sihahi wa fil masanidi wa fis sunani wa fil mukhtasarat. Adapun kitab-kitab induk hadis, maka itu ada pada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibukukan, yang ditulis dalam kitab-kitab seperti kitab-kitab sahih, sahih al-Bukhari, sahih Muslim, wa fil masanid, dalam musnad-musnad, musnad Imam Ahmad, dan musnad-musnad yang lainnya, wa fi sunan, dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa fil mukhtasarat, dalam kitab-kitab yang ringkas, ya, yang tidak menyebutkan sanad. Ya, seperti Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Al-Arba'in An-Nawawiyah, nah, yang tidak disebutkan sanadnya. Nah, begitu juga kitab ini Al-Adabul Mufrad, ya, ini kitab Al-Usul menyebutkan sanadnya. Wa hakadha fi kutubil furu' al-mukhtasarati wal mutawwalati bitafsil. Demikian pula perkara salat dan thaharah ini juga disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, baik yang mukhtasar, yang ringkas, atau yang mutawalat, yang pemaparannya panjang lebar. Mukhtasarat misalnya Zadul Mustaqni, Umdatul Fiqih, dan yang lainnya. Al-mutawalat misalnya Al-Mughni, Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, dan kitab-kitab mutawalat lainnya, kitab-kitab fikih yang lainnya, bitafsil, yang menyebutkan permasalahan-permasalahan bersuci dan sholat secara detail, ya, banyak masail-masailnya. Wa yajlisul 'ami wal muta'allimu fi halaqatil 'ilmi hatta yutqina kitab at-taharati wa kitab as-shalah. Seorang yang masih awam dan penuntut ilmu mereka duduk di halaqah-halaqah ilmu supaya bisa menguasai kitab thaharah dan kitab salat. Ini kata Syekh Zaid. Seorang itu harus belajar. Innamal ilmu bita'allum. Tidak bisa ilmu itu datang langsung. Tidak ada namanya ilmu laduni. Harus belajar. Nah, baik dia masih kecil atau sudah dewasa, harus belajar. Untuk mendapatkan ridha Allah dibutuhkan kesungguhan. Hatta yutqina kitab at-tahara wa kitab as-salah. Ya. Supaya seorang itu bisa menguasai kitab tahara dan kitab salat. Faya'mal bihi binafsihi. Sehingga dia bisa mengamalkan ilmu yang dia kuasai. Wa yu'allimuhu ghairahu. Dan mengajarkan ilmu yang dikuasai kepada orang lain. Wa bidarajatil ula al ahl wal ashirah wal aqarib, dan orang yang pertama kali, orang yang paling pertama yang berhak untuk mendapatkan ilmu kita adalah keluarga. Wal ashirah, dan keluarga kita, kerabat kita, wal aqarib, kerabat kita, wa man istata'a min ikhwanihil muslimin, dan siapa saja yang mampu kita ajarkan ilmu kita dari kaum muslimin. Fa yakunu qad jama'a bainal ilmi wal amali wan nashr, sehingga seorang hamba telah mengumpulkan ilmu dengan mempelajarinya, duduk di halaqah-halaqah ilmu seperti ini, mengamalkannya dan menyebarkannya. Wa hadza yu'tabaru mujahidan fi sabilillahi azza wajal. Belajar, beramal dan berdakwah, menyebarkan ilmu tersebut, ini dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau rahimahullah, belajar, mengamalkannya dan mendakwakannya itu adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sungguhnya seorang penuntut ilmu yang mondok, yang nyantri, dia sedang berjihad. Nah, jihad ya, karena dia menghadapi, melawan hawa nafsunya ya. Yang ammaratun bisu, yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Kata Syekh Zaid Al-Madakhir rahimahullah, li'annau jahada bi'a'zami silahin wahual burhan. Nah, karena dia sedang berjihad dengan senjata terbesar, wahual burhan, yaitu dengan dalil-dalil. Yang dengan dalil itu akan tampak mana yang benar dan mana yang batil. Nususul Quran was sunnah li bayani a'zami ibadatin ba'da syahadataini ala wahyas salah. Ya. Seorang berjihad ya, mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjelaskan ibadah terbesar setelah bersyahadat, yaitu mengerjakan salat. Wa itqanuha yahtaju ila juhdin kabirin wa muwasalatin mustamirratin. Menguasai ilmu itu membutuhkan kerja keras dan ketekunan yang terus-menerus. Liza kama aslaftu tajidul muallifina fi ilmil hadithi wa fil furu'i awwala ma yabda'u muallafahu bi kitabi at-taharati wa kitabi as-salah. Oleh sebab itu, sebagaimana telah aku jelaskan, engkau mendapati para penulis pada bidang ilmu hadis dan dalam bidang ilmu fikih, yang pertama kali mereka tulis dalam kitab-kitab mereka adalah kitabut thahara dan kitabus shalah. Nah, kita buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadisul ahkam ya, seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, kitab-kitab fikih yang kita pelajari, ya. Yang pertama kali disebutkan apa? Kitabut Thaharah dan Kitabus Shalah. Yang menunjukkan bahwa pentingnya seorang mempelajari Kitabut Thaharah dan Kitabus Shalah. Wa ba'da dzalika tatba'uha baqiyatu arkanil Islam wa baqiyatul ahkam. Setelah menyebutkan Kitabut Thaharah dan Kitabus Shalah, diikuti rukun-rukun Islam yang lainnya, ya, dan hukum-hukum syariat lainnya. Menunjukkan bahwa mengerjakan salat itu harus sesuai dengan tuntunan syariat, membutuhkan agar kita belajar, ya, sungguh-sungguh untuk mengamalkannya dan mendakwakannya kepada orang lain. Nah, karena masih panjang, kita cukup sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.